Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian, hafizakumullah jami'an, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian yang berkaitan dengan beberapa hukum dan adab ketika berhari raya. Tentunya keterangan ini kita angkat, kita bicarakan dan kita kaji karena sangat dekatnya waktu kita dengan hari raya, sehingga ketika nanti berhari raya, mudah-mudahan kita telah terbimbing dengan beberapa ilmu yang bermanfaat dengan pelaksanaan dan pengamalan di hari raya tersebut, yaitu hari raya Idul Fitri, sehingga kita mantap mengamalkannya sesuai dengan apa yang dibimbing dalam agama ini atau dengan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk membimbing kita dalam perkara-perkara ibadah kepada Allah dalam amal saleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemarin kita telah mendengarkan beberapa keterangan dari keterangan yang mungkin kita bisa simpulkan, kita ringkas kemarin, yaitu ketika masuk hari raya bagi kaum muslimin untuk bergembira. Tentunya masuknya hari raya tersebut atau Id satu Syawal ini ditandai dengan terlihatnya hilal Syawal yang kita katakan itu merupakan tugas pemerintah dalam memantau hilal dan sampai mengumumkannya kepada kaum muslimin dan kaum muslimin tentunya dalam hal ini rakyat mendengarkan dan mentaati dengan apa yang dihimbau, dibimbing mereka dengan pemerintahnya dalam masalah ini. Maka tentunya bagi seorang mukmin, dia bergembira, dia senang, bersuka cita dengan masuknya satu Syawal atau hari Id. Sebagaimana telah kita sebutkan keterangannya sebelumnya. Dan mungkin yang terluputkan bagi kita ketika telah masuk Hilal Syawal atau hari raya tersebut, maka juga disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan tahniah, ucapan selamat, karena telah sahih dari sahabat Nabi dan begitu pula para salafus saleh, apabila mereka bertemu satu dengan yang lain, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Sehingga seorang boleh mengucapkan hal tersebut atau disunnahkan mengikuti dari amalan mereka. Dan sekarang tentunya di zaman manusia itu mudah perhubungannya, mudah hubungan sosial mereka dengan melalui perantara peralatan media mereka, mereka bisa menyampaikan hal tersebut kepada siapa saja dari kalangan karib kerabat mereka atau teman-teman mereka dengan ucapan tahniah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tentunya hal ini di zaman sekarang ini, di masa pandemi ini sangat bermanfaat. Di saat seorang tidak bisa bertemu, tentunya dibatasi ruangnya dalam rangka pencegahan pandemi COVID ini, maka mereka bisa mengucapkan kalimat tahniah, pengucapan selamat berhari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, dan seterusnya melalui media tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Berkata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, amma tahniyah yaumul id biqaul taqabbalallahu minna wa minkum wa ahalallahu alayka wa nahwa dhalik atau wa nahwi dhalik, فهذا قد روي عن بعض الصحابة ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة. Adapun tahniah seperti perkataan taqabbalallahu minna wa minkum atau ahalallahu alaika dan yang lainnya yang semakna seperti pengucapan selamat atau yang sejenis dengan itu, maka ini telah diriwayatkan dari para sahabat dan sebagian para ulama membolehkannya seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, sehingga kalau dia pun melakukannya ada kudwah baginya, yaitu salafus saleh. Dan kalau dia tidak, kalau dia meninggalkannya, maka juga ada kudwah baginya karena tidak ada kewajiban dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang kita sudah terangkan kemarin, di sebagian ulama ketika mereka melihat nampaknya hilal, maka didapati mereka berpandangan dengan pengucapan takbir. Seperti yang sudah kita sebutkan, dinukilkan dari Imam Syafi'i dan yang lainnya, sehingga awal pertama kali nampaknya hilal tentunya di waktu maghrib atau ditandai dengan masuknya waktu maghrib, pergantian hari antara Ramadan ketika datang maghrib kemudian masuk Syawal. Maka di antara para ulama tersebut ada yang memandang mengumandangkan takbir, dikumandangkan takbir oleh kaum muslimin laki ataupun perempuan di semua tempat mereka dengan keadaan mereka. Dan tentunya pengumandangan takbir ini dengan apa yang dibimbing pengucapan lafadznya dengan riwayat, itu yang lebih utama. Seperti dinukilkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Demikian dari Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Demikian dinukilkan dari Abdullah ibn Abbas. Juga dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Sebagaimana ini dinukilkan dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Mengikuti apa yang datang dari riwayat, itu lebih utama tentunya. Kalaupun sebagian para ulama mengatakan bisa dengan bentuk umum takbir, tetapi yang utama adalah mengikuti riwayat. Wallahu a'lam bisawab. Sementara bagi wanita umat ini atau perempuan, sebagaimana tadi telah disebutkan, juga mengucapkan takbir, juga mengucapkan takbir, tetapi tentunya takbir mereka tidak seperti takbirnya laki-laki. Mereka mengucapkan takbir sebatas apa yang didengar oleh mereka saja. Sebatas apa yang didengar oleh mereka saja, tidak mengangkat suaranya. Hanyalah yang mengangkat suara, sehingga suaranya pun terdengar dengan yang lainnya, adalah bagi laki-laki umat ini. Karena wanita adalah aurat, sehingga dia tidak mengangkat suaranya, tetapi bagi dia bertakbir dengan mencukupkan mendengarkan bagi diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Dan telah kita singgung juga sebelumnya bahwa tidak ada amalan istimewa di malam satu Syawal atau di malam hari raya dari ibadah. Sebagaimana malam-malam 10 akhir Ramadan dengan menghidupkannya salat malam atau menghidupkan malam tersebut. Tetapi malam hari raya ini sebagaimana malam-malam yang lain, yaitu tidak ada keterangan yang didapatkan bahwa pada malam tersebut dihidupkan, ditegakkan dengan menghidupkan ibadah, salat ataupun membaca Al-Quran dengan dalil yang khusus. Tetapi malam tersebut adalah malam sebagaimana malam-malam yang lain. Adapun kalau seorang ingin membaca Al-Quran, boleh-boleh saja, karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Tetapi mengkhususkan membaca malam itu tentunya membutuhkan dalil. Tidak ada dalil dalam masalah ini. Kemudian telah disinggung bahwa ketika berpagi harinya, yaitu tepatnya di pagi hari satu Syawal, maka disunnahkan bagi mereka untuk bersegera mendatangi lapangan, kecuali imam. Karena imam nanti datang lantas menegakkan sholat. Adapun mereka yang bukan imam, mereka makmum untuk bersegera mengambil tempat di tanah lapang atau di musholla id, yaitu tanah lapang yang disiapkan untuk penegakan sholat id. Dan mereka akan mendapatkan tentunya kebaikan seperti penegakan orang yang menunggu penegakan sholat. Madama fi musallahum, selama mereka di musalla mereka menunggu sholat, mereka ternilai dalam keadaan menegakkan sholat. Dinukilkan juga dari sebagian salaf, mereka di hari tersebut setelah sholat subuh, mereka lantas menuju ke lapangan mereka lantas menuju ke lapangan. Karenanya, mereka telah mandi terlebih dahulu. Setelah itu mereka sholat subuh. Setelah itu mereka memakan kurma atau memotong puasa mereka karena pada hari itu dilarang untuk berpuasa dengan memakan makanan. Baru kemudian mereka menuju lapangan langsung. Tentunya, seperti apa yang telah disebutkan tadi, karena disenanginya masalah ini untuk bersegera. Illal imam, kecuali imam, maka imam nanti datang di saat tepat penegakan sholat. Di saat tepat penegakan sholat. Kemudian, sebagaimana atau kita nukilkan dulu, disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sholat subuh di masjid Rasulullah, yaitu di Madinah. Kemudian beliau berangkat sebagaimana adanya keadaan beliau setelah sholat subuh, berangkat ke musholla, yaitu tanah lapang untuk penegakan sholat id. Ini yang kita nukilkan tadi, bahwa di antara salafus soleh demikian. Dinukilkan pula dari Ibrahim An-Nakhai, kanu yusalluna al-fajra wa alaihim thiyabuhum, yakni yaumal id. Mereka sholat fajar, sholat subuh, dan bagi mereka dengan pakaiannya diinginkan di sini pada hari raya. Artinya mereka sudah bersiap dengan sholat subuh. Bahkan dinukilkan dari Abu Mijlas, kata beliau, liyakun godauka awa liyakun guduuka yaumal fitri min masjidika ila musallaka, liyakun guduuka yaumal fitri min masjidika ila musallaka, hendaknya berangkatmu di pagi hari Idul Fitri dari masjidmu menuju musalla. Dari masjidmu menuju musalla. Adapun imam, maka sebagaimana telah kita nukilkan dari Imam Syafi'i, amal imam fi dzalika fi ghairi halin nas. Adapun imam berbeda dengan keadaan manusia, karena dia datang lantas menegakkan sholat, lantas berkhutbah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dinukilkan dari Imam Malik, annal imam yakhruju min manzilihi qadra ma yabluq musallahu. Jadi imam keluar dari rumahnya sekadar apa yang sampai dia ke musollanya, waqad hallatis shalah, kemudian salat pun ditegakkan. Karena itu manusia untuk bersegera mendatangi tanah lapang. Cuma dengan keadaan sekarang, nanti akan ada keterangan secara tersendiri tentunya dengan masa pandemi COVID ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan memberikan kelapangan waktu. Kita lanjutkan. Tentunya ketika mereka keluar dari rumah mereka untuk menunaikan sholat hari raya ataupun ketika mereka bersiap menunaikan sholat sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, mereka berhias diri, mereka berbersih diri, dan ini adalah amalan yang disunnahkan, disenangi dengan mandi sebagaimana telah disebutkan, juga tentunya dengan berwangi-wangian dan memakai apa yang indah dari pakaian mereka. Memakai pakaian yang indah atau memakai apa yang indah dari pakaian mereka. Telah kita sebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan disunnahkan bagi seorang untuk bersuci dengan mandi di hari Id. Karena adalah Abdullah Ibnu Umar, beliau mandi di hari raya Idul Fitri. Demikian pula diriwayatkan dari Ali, Al-Qama, Urwa, Atha, Nakhai, Qatada, Malik, Syafi'i, dan Ibnul Munzir. Bahkan dinukilkan dari Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah atau Sa'id Ibnul Musayyib, sunnah Idul Fitri itu 3, berjalan menuju musalla, makan sebelum keluar untuk sholat, dan mandi. Yang semuanya menunjukkan berbersih diri sebelum menghadiri Id atau sholat hari raya. Kemudian tentunya dari indah atau keindahan tersebut, dia memakai pakaian yang terbaik. Dia memakai pakaian terbaik yang dia miliki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun demikian amaliyahnya, beliau memakai pakaian yang terbaik. Bahkan dikatakan, disebutkan kana yalbasu yaumal Id burda hamra. Beliau memakai di hari raya Id mantel yang berwarna kemerahan. Bahkan Umar pernah menghadiahkan kepada Rasulullah, pakailah pakaian ini ya Rasulullah, atau belilah yang Umar pernah menyampaikan ke Rasulullah agar menyiapkan pakaian yang indah untuk Id dan Wufud atau Ibtah, belilah ini ya Rasulullah yang engkau bisa berindah-indah dengan hari raya, dan demikian ketika menerima tamu. Sehingga dinukilkan beliau memakai pakaian yang indah ketika keluar berhari raya. Demikian wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya demikian pula wanita umat ini. Demikian pula anak-anaknya. Tetapi tentunya bagi wanita, mereka tidak bertabarruj, tidak menampakkan perhiasan mereka dari apa-apa yang memancing mata untuk memandang atau menarik mata untuk memandangnya. Mereka dengan pakaian kehormatannya, pakaian iffahnya, yaitu pakaian yang menjaga kehormatannya sebagai wanita mukminah, demikian pula tentunya mereka menghindari meminyak wangikan diri mereka ketika mereka keluar menuju tanah lapang. Sebagaimana dalam riwayat, la tamna'u ima Allah al-masajid wal yakhrujna tafilat. Janganlah kalian melarang wanita-wanita untuk menuju masjid kalau mereka ingin sholat di masjid, tetapi mereka hendaknya keluar dengan tanpa tafilat, yaitu tanpa mutatoyibat wala mutazayyinat, tanpa berwangi-wangian dan tanpa mengindah-indahkan penampilan mereka dengan apa yang menghilangkan kehormatan mereka. Bahkan ketika mereka keluar rumah, mereka memakai pakaian kehormatan mereka, itu pakaian wanita yang menutupi. Itulah sebaik-baik pakaian mereka. Itulah pakaian-pakaian yang terindah yang mereka miliki untuk keluar rumahnya. Tetapi berhias, ini yang dilarang. Bertabarruj, ini yang dilarang. Demikian dengan memakai minyak wangi yang juga mengundang manusia untuk terjatuh di dalam dosa dengan wewangian yang dipakai oleh wanita ketika keluar rumahnya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ahabbu idha hadara nisal a'yad was salawat yahdurna nazifat bil ma ghair mutatayyibat wala yalbathna thawb asyuhra wala zina. Saya senangi bagi wanita ketika hadir sholat Id, ataupun mungkin sholat secara umum, mereka hadir dengan sekedar membersihkan diri mereka dengan air, yaitu dengan mandi, membersihkan tubuh mereka, kemudian tidak memakai minyak wangi, dan tidak memakai pakaian syuhrah, pakaian ketenaran, dan tidak berhias dengan pakaian tersebut atau menampakkan perhiasannya. Jadi tentunya mereka keluar dengan keadaan sebagai wanita yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya, yaitu berhiasnya mereka dengan pakaian kehormatannya, pakaian wanita yang menutup dirinya secara utuh. Adapun anak-anak, maka anak-anak tentunya bagi mereka untuk berpakaian yang indah dan dinamakan anak-anak, mereka yang belum mencapai usia yang tidak pantas dilihat oleh mata yang memandang kalau dia adalah wanita. Tapi kalau dia laki-laki, berbeda halnya. Karena itu, boleh bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang mereka tidak ternilai dengan memandangnya dan memamerkan apa yang ada padanya, menyeret kepada keharaman bagi mereka untuk berindah-indah, bagi mereka untuk juga berhias sebagaimana keadaannya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau berindah-indah sebagaimana keadaannya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian ketika mereka telah berindah-indah, berbersih diri, berwangi-wangian, maka mereka tidak luput ketika menuju tanah lapang untuk bertakbir. Untuk bertakbir. Bertakbir ini boleh dimulai ketika mereka keluar setelah sholat subuh. Sampai mereka masuk ke musalla, dan dalam keadaan mereka menunggu imam, dalam keadaan mereka menunggu imam, disebutkan dari Abdullah ibn Umar, annahu kana idza ghada yawm al-adha wa yawm al-fitri yajhar bit-takbir hatta ya'ti al-musalla thumma yukabbir hatta ya'ti al-imam. Adalah beliau Abdullah ibn Umar, apabila beliau menuju Idul Adha atau Idul Fitri, beliau menjaharkan takbir sampai mendatangi musalla, kemudian bertakbir lagi sampai datang imam. Jadi menyibukkan dengan takbir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan telah kita singgung bahwa mereka memutuskan puasa mereka dengan memakan makanan, dan yang paling utama adalah kurma. Karena didapati beliau makan kurma. Tetapi bukan berarti yang lain tidak boleh. Kalau kita memiliki kurma, maka kurma, dan beliau makannya dengan ganjil. Dan kalimat ganjil di sini diinginkan jamak. Sehingga wallahu a'lam bisawab, yaitu dengan jumlah 3 dan seterusnya ke atas. Kemudian setelah mereka sampai di tanah lapang dengan bertakbir, maka menunggu imam, atau sampai datangnya imam, menunggu sampai datangnya imam. Ketika imam telah datang, maka langsung ditegakkan sholat. Langsung ditegakkan sholat. Bagi makmumin dan kaum muslimin, ketika sampai ke lapangan, tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sunnah qabla salatil id, dan salat sunnah ba'da salatil id. Jadi tidak dinukilkan dari beliau demikian, sebagaimana disebutkan, kharaja yaumal fitri fa shalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Bahwa Nabi keluar Idul Fitri, beliau langsung sholat dua rakaat, yaitu sholat Idul Fitri tersebut sebagai imam tentunya, dan tidak diketahui beliau sholat sebelum dan setelahnya, yaitu di tanah lapang, Berbeda halnya bagi mereka yang sholat di masjid. Maka ketika dia datang ke masjid, maka ahkamul masjid berlaku baginya, yaitu adanya sholat tahiyatul masjid. Maka dia sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, baru dia duduk. Demikian. Adapun sholat yang ada setelah Id, sebagaimana nanti akan kita dengarkan keterangannya, hanyalah sholat yang dilakukan seseorang setelah pulang ke rumahnya, maka dia sholat dua rakaat. Sebagaimana dari hadis Abu Sa'id, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Id syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak salat sebelum Id sama sekali. Sebelum salat Id sama sekali, yaitu di tanah lapang. Fa idza raja'a ila manzili, tetapi apabila beliau setelah selesai salat Id dan kembali ke rumah beliau, beliau salat dua rakaat. Salat dua rakaat ini disebutkan oleh para ulama, inilah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Sehingga disebut sunnah yang ditinggal oleh manusia. Mahjura. Karena itu, bagi mereka untuk menunaikannya di rumah mereka setelah pulang, setelah sampai ke rumah mereka, dua rakaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun di lapangan, seperti apa yang sudah kita sebutkan, tidak ada keterangan dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, anna salatul id lam yathbut laha sunnah qablaha wala ba'daha khilafan liman qasaha ala al-jum'ah. Kata Al-Hafidz, salat id tidak didapatkan riwayat yang pasti adanya salat sunnah sebelum salat id dan salat sunnah setelah salat id. Ini menyelisihi dari siapa yang berpandangan dengan mengkias Id dengan Jum'ah. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena itu tidak ada salat, tetapi yang ada setelah pulang ke rumah baru salat dua rakaat. Kemudian setelah imam datang, maka yang pertama kali dilakukan imam adalah menegakkan solat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegakkan solat, kemudian beliau khutbah. Setelah menegakkan solat, beliau khutbah. Adapun solat yang ditegakkan dari solat hari raya ini, yaitu solatnya 2 rakaat. Solatnya 2 rakaat. Di rakaat yang pertama disunnahkan setelah takbiratul ihram 7 kali takbir. Dan di rakaat yang kedua setelah takbir intiqal dengan 5 kali takbir. Sehingga pada rakaat yang pertama 7 kali dan rakaat yang kedua 5 kali. Karena telah pasti riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau salat 2 rakaat di rakaat yang pertama 7 takbir dan rakaat yang kedua 5 takbir. Di antara ulama berkata dengan 7 takbir itu termasuk takbiratul ihram. Tetapi mereka yang lain mengatakan di luar takbiratul ihram dan perkaranya lapang insyaallah taala. Karena takbir 7 dan 5 adalah sunnah, bukan wajib. Sehingga ketika terlupa misalnya dari takbir tersebut, maka tidak dituntut kepada kaum muslimin untuk menegakkan sujud sahwi. Karena apa yang ditegakkan dari takbir adalah sunnah. Sehingga kalaupun misalnya sholat dengan tanpa takbir 7 dan tanpa takbir 5 tetap sah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian takbir yang harus ada adalah takbiratul ihram, karena ini takbir merupakan dari rukun salat, yaitu tidak boleh ditinggal dan tertinggal. Kemudian di takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya. Adapun takbir yang lainnya, maka didapati ulama berselisih pandang dengan melihat dalil yang umum dalam masalah ini, tidak ada dalil yang khusus. Sebagian besar mereka, yaitu jumhur, mereka memandang untuk mengangkat tangan setiap takbir. Sebagian yang lain memandang tidak mengangkat tangan, karena dalil yang khusus dalam masalah ini atau yang didapati kaifiat beliau tidak ada. Wallahu a'lam bissawab. Dan dalam masalah ini, kalaupun yang lebih menenangkan hati tidak mengangkat tangan di setiap takbir-takbir yang ada tersebut, 7 dan 5. Namun kalau seandainya di sana seorang mengangkat tangannya, maka telah ada salafnya dari para ulama, yaitu jumhur. Mereka memandang dengan mengangkat tangan di setiap takbir dengan dalil yang umum, bahwa beliau mengangkat tangannya ketika bertakbir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walaupun tidak diterangkan dari pengangkatan itu di takbir, setiap takbir, dari takbir 7 takbir atau 5 takbir dari takbir Idul Fitri atau salat Id, dari takbir salat Id, wallahu taala a'lam bisawab. Kemudian tidak ada yang didapatkan bacaannya dengan pasti di antara takbir tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mencukupkan dengan apa yang datang dari beliau itu yang lebih utama tentunya, tidak didapatkan sehingga seorang cukup bertakbir saja. Tetapi kalau ada yang berpegang dengan pendapat dengan mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila, wallahu a'lam bisawab, tentunya dalam hal ini butuh kepada pendalilan. Butuh kepada pendalilan, sehingga itu kita katakan yang lebih mengikuti tentunya dengan semata-mata mengucapkan takbir wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian imam pun membaca Al-Fatihah, dan setelah selesai membaca Al-Fatihah didapatkan Rasulullah membaca surat Qaf di pertama atau rakaat yang pertama, dan suratul Qamar di rakaat yang kedua, dan riwayat yang lain suratul A'lal Al-A'la di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi ketika seorang membaca dari selainnya, maka sah adanya solatnya, tetapi tidak lebih utama, karena yang utama mengikuti apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian solat dilaksanakan 2 rakaat. Kemudian setelah solat, maka imam pun menghadap kepada manusia dan menyampaikan nasihat dan khutbahnya. Menyampaikan nasihat dan khutbahnya. Di antara ulama, dan ini jumhur, mereka memandang penegakan khutbah sebagaimana sholat Jumat, yaitu 2 khutbah, sebagaimana sholat Jumat. Sebagian yang lain dengan 1 khutbah saja, Kenapa demikian? Karena tidak didapati riwayat beliau menegakkan dua khutbah. Hanyalah kias yang dilakukan oleh para ulama, yaitu jumhur, sebagaimana khutbah Jumat. Karena riwayat yang ada hanyalah dengan kalimat khutbah, tidak khutbatan. Karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang ada dari beliau hanya satu khutbah, karena lafaz yang disebutkan, yaitu satu khutbah. Demikian pula yang kami dapatkan secara langsung dari Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, untuk mendatangkan dalil bagi yang mengatakan dengan dua khutbah, yaitu Rasulullah benar-benar melakukannya dua khutbah dengan dalil yang tegas, yang sharih. Karena kalau tidak, maka yang ada solat tersebut hanyalah satu khutbah, sebagaimana nas yang datang. Maka imam berkhutbah dengan satu khutbah, tidak dengan dua khutbah. Tetapi masalah-masalah khilaf, kalau seandainya imam dengan satu khutbah, tentunya inilah yang kita pandang lebih mendekati dengan nas. Tetapi kalau di sana didapati imam menegakkan dua khutbah, telah kita sebutkan adanya pendapat jumhur ahli ilmi, wallahu ta'ala a'lam, dalam masalah ini dengan dua khutbah. Kemudian setelah itu mereka pun kembali ke rumah mereka. Tetapi tentunya berkaitan dengan kaum muslimin, maka hendaknya bagi mereka untuk mendengarkan khutbah laki-laki ataupun perempuan. Hendaknya mereka tidak meninggalkan tanah lapang atau meninggalkan masjid, kalau itu di masjid, dengan tidak mendengarkan khutbah. Karena yang seperti itu tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Kenapa? Karena di dalam khutbah adanya bimbingan kepada ketakwaan, bimbingan kepada keimanan, dan tentunya ada peringatan-peringatan yang sangat dibutuhkan untuk kita mengindahkannya dan tentunya menjauhkan diri kita dari peringatan-peringatan tersebut. Juga dengan khutbah yang ditegakkan atau khutbah yang disampaikan, mengingatkan kita kepada akhirat. Terlebih lagi dari salah satu hikmah dihadirkannya wanita di tanah lapang, yaitu untuk mendengarkan kebaikan yang disampaikan oleh khatib dan mendapatkan doa kebaikan yang dipanjatkan oleh kaum muslimin. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi mereka hadir walaupun bukan wajib, tapi mereka hadir dan tidak sepantasnya bagi mereka untuk meninggalkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun didapati dari keterangan Nabi Muhammad atau riwayat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, inna nakhthub faman ahabba ay yajlis lil khutbah falyajlis wa man ahabba ay yadhhab falyadhhab. Saya akan berkhutbah, siapa yang senang untuk duduk maka silakan dia mendengarkan khutbah, kalau dia ingin bangkit maka silakan dia bangkit. Tentunya hal ini diterangkan oleh para ulama, ya ini pernyataan bagi mereka yang memiliki suatu hajat dan kebutuhan yang mendesak harus mereka selesaikan. Tetapi kalau seandainya mereka dengan keadaan lapang, keadaan yang nyaman, terlebih lagi di dalam khutbah, ada penyampaian-penyampaian kebaikan, tentunya ini tugasnya khatib agar memperhatikan khutbahnya, menyampaikan apa yang bernilai takwa, bernilai iman, bernilai dengan apa-apa yang tadi kita terangkan, maka bagi mereka untuk duduk, yaitu bagi kaum muslimin untuk duduk mendengarkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Juga terlebih secara khusus bagi wanita, maka diingatkan mereka sebagaimana Rasulullah mengingatkan para wanita di hari raya untuk mereka takut dari api neraka dan agar mereka melepaskan belenggu mereka dari api neraka untuk banyak bersedekah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Yang berikutnya, yang berkaitan dengan ahkam dan adab, secara ringkas yang bisa kita sampaikan di sini, apabila mereka telah siap untuk pulang, maka sebagaimana perginya mereka di satu jalan, maka pulang mereka di jalan yang lain, dengan mengganti jalan pulang pergi mereka, dengan mengganti jalan pulang pergi mereka, yaitu ketika mereka pergi berjalan di satu jalan yang lain, dan ketika mereka pulang untuk berjalan di jalan yang lain. Inilah yang didapati dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sunnah beliau pula untuk menuju lapangan dengan berjalan kaki. Untuk menuju lapangan dengan berjalan kaki. Illa kecuali padanya ada uzur, padanya ada kesulitan untuk mendatangi musalla, maka diperkenankan bagi mereka. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi, al-amal ala hadza, beramal dengan riwayat minas sunnah an takhruja ilal itmasyan wa an ta'kula syai'an qabla an takhruj, dari sunnah kamu keluar menuju id jalan kaki dan kamu makan sebelum kamu keluar id, yaitu Idul Fitri. Kata Imam Tirmidzi, beramal dengan hadis ini, inilah yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama, disenanginya keluar menuju Id dalam keadaan berjalan kaki, bahkan tidak disenangi berkendaraan, illa kecuali min udhrin, kecuali dari udhur. Tentunya keberadaan udhur di sini membolehkan seorang mengendarai kendaraan, seperti yang didapatkan mungkin sholat, tempat sholat Id jauh, jauh dan membutuhkan keadaan tersendiri yang mungkin cukup repot dan memberatkan untuk mendatangi dengan berjalan kaki. Sehingga bagi mereka yang ada uzur boleh, tetapi kalau tidak, didapatkan lapangan mudah ditempuh dan tidak ada kesulitan untuk mendapatkannya dengan berjalan kaki, maka dengan sunnah inilah yang dijalankan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian baru kemudian sebagaimana kita terangkan tadi, setelah dia sampai di rumahnya, dia menegakkan sholat 2 rakaat. Dia menegakkan sholat 2 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena telah masuk waktu duhur, kita cukupkan untuk sementara waktu kita sholat duhur terlebih dahulu, karena masih ada tersisa beberapa keterangan. Maka kita lanjutkan ba'da duhur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga selesai masalah ini kita pun tentunya bisa dengan nyaman mengamalkan apa yang seharusnya kita amalkan dalam penegakan Id nantinya di hari, atau nantinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Salah dulu.